Salah satu artis pujaan sampean semuanya yang pada sore hari ini akan segera menyapa Anda semuanya bersama-sama dengan Rosa Bella. Ada Extreme Pro Media yang pada sore hari ini mengabadikan acara yang kita gelar sama-sama. Ada GM The Best Audio Rental, matur nuwun, terima kasih. Langsung saja kita sebut bareng-bareng Jihan Audi masih bersama Rosa Bella. Memang jazz. Selamat sore semuanya. Kita goyang bareng lagi ya. Ilahanilah mata fi masa nunai si bila sama winta yasna Lum tadi kila di neskin giligul, kila hadilah mata fi masa. Luna isi bila sama, winta ayasna bahum. Lum tadi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, baik? Baik, alhamdulillah.